Sore-sore enaknya curhat, Bre. Yes, you're still listening to Jodohlogi, tempat kamu berbagi kisah bertemu jodoh impianmu. Udah ada cerita via chat? Let's go, kita dengerin. Hai, Kak. Boleh kali ya aku cerita-cerita kisah ketemu jodohku? Lagi happy banget karena ketemu yang aku mau. Dia tuh aku banget, sat-sat gak ribet. Dia aja kemana-mana bikin seneng, selalu ready kapan aja. Kepo deh, siapa sih yang ngejodohin? Semua karena BCA Expo Perseri 2026. Langsung jadian deh sama motor idaman. Pakai promo KSM BCA. Bunga spesial mulai dari 5,69% flat per tahun. Ayo yang mau ikutan, kunjungi expo.bca.co.id cuma sampai 31 Maret 2026 doang. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.